diam diam diam diam aku jatuh hati sering jumpa saling pandang menghanyutkan hati sering jumpa saling pandang menghanyutkan hati. Sering jumpa saling pandang.